Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث الله والمسلمين رحمكم الله. Bersyukur kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hukukun Da'at ilaihal fitrah wa qarraratha syari'ah, yang pembahasan terakhir pada bulan Ramadan adalah sampai hak yang ketiga. Dan sekarang kita masuk pada hak berikutnya, yaitu hak yang keempat. Al-haqqur rabi, hak yang keempat. Haqqul aulad, hak anak-anak. Pembahasan hak yang keempat yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini adalah tentang hak anak-anak. Al-auladu tashmulul banin wal banat. Al-aulad, anak-anak itu mencakup al-banin, anak laki-laki, wal-banat, dan anak perempuan. Al-aulad, anak-anak, di sini mencakup anak laki-laki dan perempuan, putra dan putri. Bukan hanya anak laki-laki saja, bukan hanya anak perempuan saja, tapi mencakup dua-duanya. Yang mereka itu memiliki hak yang sama sebagai hak anak. Wa huququl auladi katsiratun, dan hak anak itu banyak. Kalau dikatakan hak anak, itu berarti hak anak terhadap orang tuanya. Kalau dikatakan hak orang tua, itu berarti hak orang tua terhadap anak. Ya, dikatakan hak anak ini, hak anak terhadap orang tua. Yang hak anak ini wajib ditunaikan oleh orang tua. Yang berkewajiban menunaikan hak anak, ya kedua orang tua. Nah, hak anak itu banyak. Ya. Hak mendapatkan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, dan yang lainnya banyak. Hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua banyak. Akan tetapi di antara hak anak yang banyak itu tingkatannya berbeda-beda. Ada hak yang paling penting. Dan ini yang akan disebutkan di sini. Min ahammiha at-tarbiyatu. Di antara hak anak yang paling penting itu adalah at-tarbiyah, hak pendidikan. Hak anak yang paling penting, yang paling besar diantaranya adalah hak untuk mendapatkan tarbiyah dari orang tuanya. Hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Karena hak tarbiyah, hak pendidikan, ini merupakan hak yang paling penting bagi anak, tentunya adalah hak yang paling wajib untuk diperhatikan, yang paling wajib untuk dipenuhi, yang paling wajib untuk diprioritaskan, karena merupakan hak yang paling penting. Ketika tidak memenuhi hak ini, ya, berarti menggolongi kepada anak, sebagaimana sudah kita ketahui tentang definisi dari adil. Adil itu adalah ya'ta'u lidzi haqqin haqqahu. Memberikan hak kepada setiap yang berhak mendapatkannya. Lah lawannya adil itu zalim. Zalim itu artinya tidak memberikan hak. Tidak memberikan hak. Meremehkan. Melalaikan hak. Sehingga ketika orang tua tidak memberikan hak ini, hak tarbiyah pendidikan terhadap anak, berarti dia menzalimi terhadap anak. Tidak memberi makan kepada anak itu juga zalim. Tidak memberikan hak untuk mendapatkan makan. Tidak memberikan hak tarbiyah lebih zalim lagi karena ini lebih besar. Akan tetapi yang terjadi pada umumnya kebanyakan manusia, bahkan orang Islam, itu memperhatikan hak-hak yang lain, dan dikatakan zalim kejam ketika orang tua tidak memberi makan kepada anak. Zalim orang tua yang kejam terhadap anak ketika tidak memberikan nafkah. Namun ketika tidak memberikan hak tarbiyah, jarang yang menilai seperti itu. Padahal tingkatannya itu lebih besar, lebih berat. Nah, yang dimaksud dengan tarbiyah, pendidikan yang ini merupakan hak anak terhadap orang tuanya itu, apa yang dimaksud? Wahia tanmiyatud dini wal akhlaqi fi nufusihim hatta yakunu ala janibin kabirin min dhalik. Wahia dan tarbiyah itu artinya adalah tanmiyatud din, menumbuh kan agama, wal akhlak dan akhlak, fi nufusihim pada jiwa-jiwa mereka, menumbuhkan agama dan akhlak pada jiwa anak. Tentunya tidak ada lain kecuali dengan cara memberikan pelajaran pendidikan tentang agama. Dari mulai yang paling penting, yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya, dan demikian selanjutnya. Pendidikan agama terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj, terkait dengan ibadah. Ibadah juga bertingkat-tingkat, yang paling penting terlebih dahulu ya, tentang sholat ya, rukun Islam yang kedua setelah akidah, setelah syahadat, kemudian yang berikutnya tentang zakat dan selanjutnya ya. Sholat juga terkait dengannya, masalah toharoh ya, dan selanjutnya. Menumbuhkan agama pada jiwa anak, sehingga agama itu tumbuh dan kokoh pada jiwa anak. Demikian juga akhlak. Sejak kecil ditanamkan akhlak yang mulia pada anak. Dan akhlak ini adalah merupakan termasuk pokok dari ajaran agama, pokok dari ajaran Islam. Perkara yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini yang diantara yang paling menjadikan hamba itu masuk ke dalam surga. Akhlak ini perkara yang akan memasukkan orang yang berakhlak ke dalam surga, yang kedudukannya nanti paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling baik akhlaknya. Sempurnanya iman ini juga tergantung dengan kesempurnakan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, agama dan akhlak ini ditumbuhkan pada jiwa anak. Ini yang dimaksud dengan tarbiyah. Ya. Yang dimaksud tarbiyah ini. Sehingga bukan hanya sebatas menghafal saja, bukan hanya sebatas mengetahui maklumat, pengetahuan-pengetahuan saja. Ya. Tetapi bagaimana agama dan akhlak ini tumbuh pada jiwa anak, kokoh pada jiwa anak, sehingga anak itu berada pada posisi yang besar mendalik dari perkara tarbiyah tersebut. Anak itu menjadi berada pada posisi yang kabir, pada posisi yang besar mendalik dari hal itu, itu dari perkara pendidikan agama dan akhlak. Dan semestinya tarbiyah pada umat Islam, terkhusus pada ahlu sunnah wal jamaah, harus lebih ditekankan dalam masalah ini. Menjadi perkara pokok ya, tujuan pendidikan kita mestinya ini. Dan niatul din wal akhlak fi nufusil mu'minin, menumbuhkan agama dan akhlak pada jiwa-jiwa orang yang beriman ya. Sehingga tarbiyah kita mestinya penekanannya adalah dalam masalah ini ya. Pelajaran-pelajaran lain sebagai penunjang juga mengarah ke sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada semua orang-orang yang beriman untuk menjaga, memelihara diri dan keluarga. Menjaga diri dan keluarga, keluarga ini meliputi anak, anak dan istri. Allah tidak hanya memerintahkan orang yang beriman untuk menjaga diri saja, tidak hanya memerintahkan pada orang beriman untuk menjaga diri dari api neraka saja, tapi diri dan keluarga. Ya. Yang ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga menjaga keluarga dari api neraka ini merupakan hak keluarga, merupakan hak anak untuk dijaga mereka dari api neraka. Lah bagaimana cara menjaga keluarga, cara menjaga anak-anak dari api neraka? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang makna menjaga keluarga dari api neraka. Kata beliau adalah adibuhum wa allimuhum. Maksudnya adalah, atau cara menjaga keluarga dari neraka itu adalah adibuhum, didik mereka, wa allimuhum, dan ajari mereka. Itu maksudnya. Jika untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah menjaga keluarga dari api neraka adalah mendidik dan mengajari keluarga. Mendidik dan mengajari anak tentang agama dan tentang akhlak. Dididik anak-anak dengan pendidikan akhlak, agar supaya mereka itu berakhlak, mengetahui akhlak yang mulia, kemudian diterapkan, dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan. Memberitahu kepada mereka tentang akhlak yang tercela, agar supaya mereka menjauhi akhlak yang tercela itu. Bukan hanya diberitahu saja, tapi dididik, diajari, dibimbing, diarahkan, diawasi. Wa'allimuhum, dan ajari mereka, yaitu tentang ilmu agama. Nah, untuk mewujudkan hal ini, memang bukan perkara ringan, bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Yang mungkin ada yang mudah untuk menunaikannya bagi yang memiliki kemampuan dan memiliki modal, namun kebanyakannya itu sulit. Ya. Karena itu dibutuhkan adanya ta'awun, bantu membantu, tolong menolong, sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian di atas albir, kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini jelas, ini masalah ketakwaan, masalah kebaikan, sehingga dibutuhkan bantu membantu, tolong menolong. Ya. Di antara bentuk ta'awun dalam menunaikan hak anak ini, hak yang terpenting yaitu tarbiyah, di antaranya adalah dengan mengadakan tempat-tempat pendidikan seperti yang ada di tempat ini. Alhamdulillah, ya, saudara-saudara kita, para ikhwah salafin, salafiyah di tempat ini memiliki keinginan yang kuat, semangat yang besar untuk bisa mewujudkan hal ini dengan mengadakan tempat pendidikan. Ya. Ini masya Allah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan, menunaikan perintah Allah dalam surat At-Tahrim ini. Ya. Mewujudkan hak anak yang terbesar. Sehingga banyak dari anak-anak saudara kita yang bisa untuk dididik, sehingga orang tua bisa menunaikan. Banyak orang tua ya kemampuannya mengamanahkan, menitipkan ya, anaknya dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban menunaikan hak anak, ya, minta tolong kepada yang lain. Yang lain pun kalau sendirian juga berat, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama yang baik, ya. Sehingga ta'awun, bantu-bantu, tolong-menolong, kerjasama yang baik, saling memahami, ya. Ini perkara yang sangat penting untuk mewujudkan perkara ini. Yang punya ilmu juga, ya, yang punya ilmu juga belum tentu bisa mendidik anaknya sendiri. Ya. Hampir-hampir tidak ada mungkin ya yang mencukupkan dididik sendiri tanpa bantuan orang lain. Hampir tidak ada. Ya. Mesti butuh kepada yang lainnya. Jadi alhamdulillah di tempat ini ada markis yang cukup besar sebagai tempat pendidikan anak-anak putra dan putri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal keistiqomahan dalam mengelola, dalam menjaga. Sabar dalam mengelolanya, menghadapi berbagai cobaan, rintangan, kendala itu mesti ada. Kemudian Al-Imam Mujahid, beliau menafsirkan tentang ayat ini, tentang maksud dari perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kata beliau, ittaqullaha wa ausu ahlikum bitaqwallah. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ausu ahlikum, dan berwasiatlah kalian kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini penafsiran dari Al-Imam Mujahid. Beliau seorang mufassir dari tabi'in, muridnya mufassir dari sahabat itu Ibnu Abbas. Menjaga diri dari api neraka adalah bertakwa kepada Allah. Menjaga keluarga dari api neraka adalah berwasiat kepada keluarga, memberikan nasihat, arahan kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Nah, dengan bertakwa kepada Allah berarti menjaga diri dari api neraka. Karena takwa itu kan ittikhadzu wiqayatin wa hajizin, menjaga apa, membuat penjagaan, perlindungan, mimma yakhafuka, dari perkara yang kamu takutkan, khawatirkan, dan yang kamu khawatirkan. Yang kita takutkan neraka. Cara menjaga, membuat benteng, perlindungan, penjagaan dari api neraka ya tidak ada lain, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bimtithali awamirihi wajdina binawahi, mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Untuk bisa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan harus tahu mana yang perintah Allah, harus tahu mana yang larangan Allah. Sehingga belajar, ya, belajar ilmu tentang agama, harus tahu tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah, tahu ibadah, tahu akidah yang sahihah, kemudian tahu perkara-perkara yang batil, kemaksiatan yang lain, itu ditinggalkan ke takwa. Sehingga itu bentuk tarbiyah. Sehingga menjaga diri dan keluarga dari api neraka tidak bisa lepas dari tarbiyah. Memang bentuknya tarbiyah, pendidikan. Karena memang itu ilmu. Ilmu. menjaga keluarga dari api neraka, artinya mendidik keluarga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan apa dan yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid ini sama. Beda dalam redaksi, tapi intinya itu adalah sama. Al-Imam Qatadah beliau juga menyatakan makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah ta'muruhum bi ta'atillahi wa tanhahum an maksiatillah, memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari maksiat kepada Allah. Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an maksiatillah wa antaquma alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaih. Ya. Kamu memerintahkan mereka, memerintahkan keluarga untuk taat pada Allah, melarang mereka dari maksiat kepada Allah. Kamu menunaikan perintah Allah kepada mereka. Ya. Kamu membantu mereka untuk mentaati Allah. Ini penafsiran para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, itu maknanya sama. Yang semuanya ini adalah bentuk tarbiyah, pendidikan agama, pendidikan akhlak untuk keluarga yang itu merupakan hak anak. Dan mengetahui hak anak ini adalah min ahammil muhimmat, termasuk perkara penting yang paling penting. Wa aujibil wajibah, termasuk dari kewajib, diantara kewajiban yang paling wajib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Setiap kalian itu pemimpin, pengurus, penanggung jawab. Setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap kalian itu pemimpin, pengurus, akan ditanya tentang perkara yang diurus, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warajulu, dan suami, arrajul, orang laki-laki, suami itu pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun, dan akan ditanya an ra'iyatih, tentang kepemimpinannya. Dan ini mencakup semua kepengurusan, semua kepemimpinan, seperti murabi atau mudarris, mu'alim, pengajar. Ini dia sebagai ra'in, ya, pemimpin, pengurus dalam hal pengajaran. Dalam hal pengajaran, kalau di kelas, ya, di kelas itu dia sebagai pemimpin. Dan akan ditanya, ya, tentang kepemimpinannya, bagaimana di dalam mengajar, mengajarkan perkara baik atau tidak. Bagaimana dalam menunaikan pendidikan itu, ya, dalam hal waktu dan yang lainnya akan ditanyakan. Demikian juga istri dalam hal rumah tangga. Itu juga penanggung jawab di rumahnya, bagaimana dalam menjaga rumah, mengurusi rumah, anak dan selanjutnya. Dan bukan hanya orang yang sudah berkeluarga saja, setiap orang itu yang memiliki kewajiban tanggung jawab, di situ dia sebagai pemimpin yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya nanti di sana. Nah, termasuk dalam rumah tangga, kepala rumah tangga. Fala auladu amanatun fi unuqil walidain wa huma mas'ulani anhum yawmal qiyamati wa bi tarbiyatihim tarbiyatad diniyata wal akhlaqiyata. Maka anak-anak itu adalah merupakan amanah. Anak-anak itu merupakan amanah di leher kedua orang tua. Anak-anak itu merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah di leher, di pundak kedua orang tuanya. Wahuma, dan kedua orang tuanya itu mas'ulun. Mas'ulani, keduanya akan ditanya tentang mereka, tentang anak-anak. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dan akan ditanya tentang pendidikan mereka. Dalam hal pendidikan agama dan akhlak, itu akan ditanyakan nanti. Ya. Pendidikan agama, kalau pendidikan keduniaan enggak. Ya, pendidikan tarbiyah diniyah dan akhlakiyah, itu yang nanti akan ditanyakan, karena itu yang menjadi hak anak dan menjadi kewajiban orang tua. Pendidikan keduniaan duniawi itu tidak. Yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Dan anak itu merupakan amanah. Amanah itu kullu ma'tumina alaihil insan wa umiro bil qiyami bihi. Amanah itu adalah segala sesuatu. Kullu ma'tumina, segala sesuatu yang dipercayakan, yang diamanahkan kepada manusia. Dan manusia diperintahkan wa umiru bil qiyami bihi, dan manusia diperintahkan untuk menunaikannya. Itu amanah. Kullu ma'tumina alaihil insan wa umiru bil qiyami bihi. Segala sesuatu yang dipercayakan, yang diamanahkan kepada manusia, dan manusia itu diperintahkan untuk menunaikan. Itu namanya amanah. Yang ketiga, orang menunaikan amanah berarti dia amin. Orang yang amanah menunaikan amanah. Orang yang tidak menunaikan amanah berarti dia lawannya amanah, yaitu khianat. Khianat itu artinya tidak menunaikan. Adamul wafa bil amanah, tidak menunaikan amanah. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar supaya kalian menunaikan amanah. Yakhrujul walidani min taba'ati hadhihi ar-ra'iyah wa yuslihul awlada fayakunu qurrata 'ainil abawaini fid dunya wal akhirah. Kedua orang tua keluar dari tanggung jawab kepemimpinannya ini. Artinya ketika kedua orang tua sudah menunaikan amanah ini, mendidik anak-anak dengan pendidikan agama dan akhlak, maka orang tua itu keluar dari tanggung jawab kepemimpinannya ini. Dan orang tua memperbaiki anak-anak, sehingga anak-anak itu mereka menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum ay ma naqasnahum. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keimanan mereka diikuti oleh anak turun mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami hubungkan, kami gabungkan dengan mereka anak turun mereka. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi mereka. Min amalihim, dari pahala amal mereka, min syai' sama sekali. Kullu mri'in bima kasabat rahin, setiap orang itu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Surat At-Tur ayat ke-21. Ini balasan bagi orang tua yang menunaikan hak anak, memberikan tarbiyah, pendidikan agama dan akhlak kepada anak, sehingga anak itu menjadi penyucuk jiwa kedua orang tua di dunia dan di akhirat, menjadi anak yang soleh. Nanti ketika orang tua yang beriman meninggal dunia, yang mendidik anaknya dengan pendidikan agama dan akhlak, maka akan digabungkan mereka antara orang tua yang beriman dengan anak yang beriman, akan digabungkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sorga. Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami hubungkannya, dan kami gabungkan mereka dengan anak turun mereka, dikumpulkan di sorga. Wa ma'alatnahum, dan kami tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Pahala dari amalan mereka tidak dikurangi sama sekali. Hal itu tidak menjadikan pahala mereka itu berkurang. Pahala orang tua berkurang karena untuk anaknya, atau pahala anak berkurang untuk orang tuanya, enggak. Ini balasan yang besar, keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Allah berikan kepada para orang tua yang beriman, yang keimanannya orang tua diikuti oleh keimanan anak-anaknya, anak-anaknya menjadi beriman karena orang tua memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, sehingga anak-anak tertanam pada jiwa anak-anak agama dan akhlak yang mulia. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu inqada'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih min ba'di, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang pahalanya itu mengalir, ya. Ini terus bermanfaat bagi hamba walaupun hamba sudah meninggal dunia, seperti wakaf, ya. Wakaf dan yang lain yang itu dimanfaatkan, bentuknya bisa tanah, bisa bangunan, gedung, bisa bentuknya kitab, mushaf, pakaian, dan yang lainnya. Yang ketentuannya itu adalah tidak habis ya, dimanfaatkan. Kalau sedekah jariah bentuknya nasi bungkus itu enggak bisa. Kenapa? Karena kalau dimakan langsung habis. Ya sudah, itu sedekah pahalanya itu. Enggak jariah. Ya. Tapi kalau sebagai contohnya mushaf ya. Dipakai terus. Ya. Masjid ya. Atau orang membuat jalan atau saluran air yang terus dimanfaatkan, terus manfaat, terus itu yang pahalanya terus ngalir terus. Ya. Itu sedekah jariah. Walaupun yang bersedekah sudah meninggal dunia, tidak terputus pahalanya. Ya. Tidak terputus pahalanya. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Walaupun orang yang menyampaikan ilmu sudah meninggal dunia, ilmunya masih bermanfaat, masih dimanfaatkan, masih diamalkan, pahala ngalir. Awaladin saleh atau anak saleh, yada ulam yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, tetapi memiliki anak yang saleh, maka pahala dari anak yang saleh itu mengalir untuk orang tuanya tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak. Anak membaca Al-Quran, melakukan sholat, dan amal-amal ibadah yang lain, ya, maka anak itu mendapatkan pahala penuh, utuh, tanpa terkurangi. Orang tua mendapatkan pahala. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir. Pahalanya mengalir. Orang tua ikut mendapatkan. Fahala min famrati ta'dibul walad ila tarabba tarbiatan salihatan ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Makanya dalam merupakan buah. Ini makanya ini merupakan buah mendidik anak. Buah pendidikan anak apabila mendidik dengan pendidikan yang salihah, pendidikan yang baik. Anak itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya hatta ba'dal mamat, sampai pun setelah mati, setelah meninggal dunia. Waktu isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum kita akhiri, sekedar untuk mengingatkan saja, bagi yang belum menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, masih ada kesempatan yang cukup. Ya. Ini sekarang tanggal berapa? 17. Masih 12 atau 13 hari lagi. Ya. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebagai penyempurna dan pelengkap dari pahala puasa selama 1 tahun. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu salah satu faedahnya pelengkap dan penyempurna pahala puasa 1 tahun. Kalau puasa Ramadan saja di 1 bulan yang wajib, ini mendapatkan pahala puasa baru 10 bulan. Untuk genapnya 1 tahun kurang 2 bulan. Lah yang menggenapkan melengkapi ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Man shoma Ramadan tsumma adbahu sittan min Syawalin kana kasyami dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengiringi puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa sepanjang masa, seperti puasa setiap hari 1 tahun penuh. dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Beliau mengatakan siang syahri Ramadan di asyrati ashurin wa siyamu sittata ayamin ba'dal fitri fadzalika siyamu sanah. Puasa sebulan Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Dan siap puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu berarti puasa 1 tahun. Jadi kaidah dalam kaidah syarat itu disebutkan annal hasanata bi asyrati amsalihha, satu kebaikan itu 10 kali lipatnya, 10 kalinya. Ya. 6 kali 10 kan 60, kan 2 bulan. Jadi genap 1 tahun. Dan faedah yang lain masih sangat banyak. Ya, pelengkap kekurangan-kekurangan juga dalam puasa Ramadan. Karena itu yang barangkali ada yang belum, masih cukup sekali waktunya. Ya, masih 12 atau 13 hari. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.